Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum, Saudara Lun Berita Sore, edisi hari ini Jumat 10 Januari 2020, dibacakan Ahyar dan Kamal. PLT Gubernur Aceh hadiri acara pernyataan bersama Menteri ESDM. Pembunuh sopir travel dituntut hukuman mati. Pabrik pengolahan minyak kelapa di Biren terbakar. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun pelaksana tugas PLT Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansyah menghadiri acara pernyataan bersama Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pengawasan bersama penyediaan dan pendistribusian BBM di wilayah NKRI di Gedung Kementerian ESDM Jakarta. Dari Banda Aceh, tim Serambi FM melaporkan. Dalam sambutannya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam memberikan kepastian atas layanan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak kepada masyarakat. Sebagai institusi yang mengemban tanggung jawab tersebut, kepercayaan masyarakat menjadi dorongan kuat bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjalin sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM sebagaimana amanat Undang-Undang Migas. Pernyataan bersama ini akan lebih difokuskan untuk jenis BBM tertentu, jenis minyak solar dan jenis BBM khusus penugasan, serta jenis premium di seluruh wilayah Indonesia sehingga pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat volume. Sedaralun Hadi Nur Faton, 33 tahun terdakwa pembunuhan Syafriansyah, sopir travel di perkebunan perusahaan kelapa sawit di Kampung Baru, Singkil Utara, Aceh Singkil, dituntut hukuman mati. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dalam sidang di Pengadilan Negeri Singkil. Tuntutan dibacakan secara bergantian JPU Syahroni Rambe dan Dedi Saputra. Sementara sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, Hamzah Sulaiman, didampingi Hakim Anggota, Asrarudin dan Alfan. Jaksa menuntut hukuman mati lantaran terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam Pasal 340 KUHP dan Pasal 362 KUH Pidana. Pada 1 Juni lalu, warga digegerkan penemuan mayat Syafriansyah, 26 tahun, sopir travel di Semak Belukar, Desa Bulu Sema, Suru. Belakangan terungkap penduduk Sianjo Anjo, Gunung Meriah tersebut merupakan korban pembunuhan. Kasus pembunuhan itu berhasil diungkapkan Polres Aceh Singkil yang menangkap Hadi Nur Faton, hingga proses hukumnya bergulir ke persidangan. Sedaralun pabrik pengolahan minyak kelapa milik PT Batara Jaya Abadi di Desa Blang Ketumba, Lebuk Jo, Juli Biren yang terbakar Jumat 10 Januari 2020 dini hari ternyata baru beroperasi setelah istirahat selama 2 minggu. Dari Biren, tim Serambi FM melaporkan. Direktur Utama PT Batara Jaya Abadi M. Yusuf Suwandi, 47 tahun, di lokasi pabrik tersebut mengatakan pabrik dibangun tahun 2010 lalu. Kemudian beroperasi tahun 2012, setelah itu istirahat dan mulai lagi pada awal Januari 2019 lalu hingga akhir Desember 2019. Pabrik pengolahan minyak kelapa menggunakan mesin dan kayu bakar yang ditumpuk di bagian dalam, setiap bulan menghasilkan 25 ton minyak kelapa curah yang dikirim ke Medan. Amatan Serambi FM, belasan anggota Polres Biren, Polsek Juli, serta tim identifikasi Polres Biren melakukan pendataan dan mengumpulkan informasi menyangkut penyebab kebakaran pabrik tersebut. Sedaralun Heriadi, 34 tahun warga asal Gampung Cot Langsat, Kecamatan Sampoenit, Kabupaten Aceh Jaya, mengalami laka tunggal. Peristiwa itu terjadi di Gunung Alur Naga, Gampung Batu Hitam, Kecamatan Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan, Jumat 10 Januari 2020 dini hari. Dari Tapatuan, Taufik Zas melaporkan. Karena kejadian itu, korban mengalami luka robek di bagian kepala depan di atas alis sebelah kiri dan luka lecet di tangan dan kaki. Sesaat usai kejadian, korban langsung dibawa oleh personel piket Polsek Tapatuan ke Rumah Sakit Yaluddin Awai Tapatuan untuk dilakukan pertolongan pertama. Informasi yang diterima, korban mengendarai mobil barang pickup L300 dari arah Tapatuan menuju Sebulu Salam. Sesampainya di Gampung Batu Hitam, Kecamatan Tapatuan, tepatnya di Gunung Alur Naga, mobil pickup yang dikendarai korban masuk ke jurang. Dikarenakan korban mengendarai dalam keadaan mengantuk. Kapolres Aceh Selatan AKBP Dedi Satsono ST mengatakan atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek di bagian kepala depan di atas alis sebelah kiri dan luka lecet di tangan dan kaki. Sementara itu saat ini mobil sudah ditarik dari jurang Alur Naga untuk dibawa ke Mapolres Aceh Selatan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, Polda Aceh menggelar kegiatan penanaman pohon serentak dalam rangka mendukung program Polri Peduli Penghijauan. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman belakang Mapolda Aceh, Jumat 10 Januari 2020. Sedikitnya, Polda Aceh menanam sekitar 100 batang pohon berbagai jenis dalam kegiatan tersebut. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Suprianto Tarah turut menanam satu jenis pohon secara simbolis seusai membuka kegiatan. Jenderal Bintang 1 tersebut dalam amanat tertulis Kapolda Aceh menyampaikan penanaman pohon hari ini dilakukan serentak oleh seluruh polda di Indonesia. Wakapolda dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan isu yang selama ini menjadi perhatian dunia, yaitu perubahan iklim dan meningkatnya pemanasan global. Oleh karena itu, Wakapolda Aceh berpesan kepada semua personel dan jajaran agar komit untuk mengatasi pemanasan global. Salah satu upaya yang paling mungkin dilakukan adalah memelihara dan menanam pohon. Menurut Tarah, pohon mampu menyerap kadar CO2 dalam atmosfer. Selain itu juga bermanfaat ganda bagi manusia dan lingkungan, mengatur tata air, menyuburkan tanah, mendinginkan suhu udara, dan berbagai lainnya. Sedaralun, hujan yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan mulai reda. Demikian juga dengan banjir yang melanda 4 kecamatan dilaporkan mulai berangsur surut, bahkan sebagian warga mulai membersihkan rumah mereka dari sampah dan lumpur. Dari Tapatuan, Taufik Zas melaporkan. Ketua Satgas SAR Aceh Selatan, Mai Fendri, mengatakan hujan mulai reda dan banjir pun mulai berangsur surut. Seperti diberitakan, banjir dan angin puting beliung melanda Aceh Selatan Kamis sore kemarin. Menurut informasi, angin puting beliung menerbangkan atap 4 unit rumah warga di Kampung Bakohulu, Kecamatan Labuan Haji. Sedangkan banjir terjadi di 4 kecamatan, yakni Labuan Haji Timur, Mekik, dan Trumon Tengah. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan, Cud Sasialisma, mengatakan angin puting beliung terjadi akibat dari cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Selatan dengan mengakibatkan terjadi angin kencang di beberapa wilayah dalam Kabupaten Aceh Selatan dan mengakibatkan beberapa rumah warga rusak sedang dan berat. Beberapa kampung terdampak banjir luapan air sungai dengan ketinggian bervariasi antara 20 cm sampai 50 cm. Tim Satgas BPBD sudah dikerahkan ke lapangan untuk melakukan asesmen serta penanganan awal atas kejadian banjir tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 10 Januari 2020. Berita pagi Serambi FM hadir kembali esok pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sedaralun, wassalam.